R Music Production. Iya. Bapak pakai undul, bro. Be, Pak. Undul, bro. Pangga. Lagu ini spesial buat kalian yang kangen, tapi gak bisa petuk. Mereka masih gak ewang dia. Rico.